الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. Laki-laki lebih utama dari perempuan. Itu sudah pemberian, pembagian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Maka didiklah istri. Ku anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah. Jaga dari api neraka, bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Nabi SAW juga bersabda ketika Nabi berkata kepada Malik ibnul Huwairith, waman ma'ahu, dan orang-orang yang bersamanya. Malik ibnul Huwairith pernah dengan beberapa orang ditegur Rasul. Apa kata Rasul ke mereka? Irji'u ila ahlikum. Pulang kalian. Tak usah ikut kami, kata Rasul. Pulang ke keluarga kalian. Fa'aqimu fihim wa'allimuhum wa'muruhum. Kalian tegak pimpin mereka. Kalian ajari mereka. Kalian suruh mereka ke yang baik. Karena sahabat, beberapa sahabat ini meninggalkan istrinya. Pulang, kata Rasul. Urus istri itu. Dia tak hanya butuh dikasih makan, ya kawan. Celakalah para pemimpin yang berpikir, yang penting cukup makan anak istriku. Dia sudah mengabaikan yang lebih besar dari itu. Yaitu pendidikan keimanan istrinya. Menyelamatkannya dari kekurangan akalnya, dari kekurangan agamanya. Perempuan tidak hanya butuh dipimpin dari sisi dunia dan harta. Dia sangat-sangat butuh lebih dari itu, dipimpin dari sisi agama. Keberadaan suami di sisinya, yang terus memberi nasihat kepadanya, membawanya ke jalan kebajikan, kebaikan, itu baru namanya mimpin.